Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul bermajlis untuk melanjutkan kajian kita. Kebetulan kajian kita malam Sabtu ini untuk pelajaran fikih melalui membaca salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam, tentang dalil-dalil hukum hadis. Benar. Dan tapi dari hadis-hadis yang terkumpul dalam Bulughul Maram tersebut, kita mengambil dan mempelajari fikih dari hadis tersebut. Kita masih di bab adab wadu'il hajat, bab adab buang air, termasuk pembahasan dalam fikih taharah. Pentingnya permasalahan ini karena Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan, dan taharah merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Dan di antara yang harus ada taharah di sana adalah terkait dengan qadul hajat, buang air. Orang yang buang air kemudian dia tidak bersuci, dalam arti membersihkan dirinya setelah dia buang hajat, dia berarti dalam keadaan tidak taharah. Hadis berikutnya, qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Salman radhiyallahu anhu qol laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila al-qiblata bighaitin aw baulin aw an nastanjiya bil yamini aw an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjarin aw an nastanjiya bi raji'in aw abmin. Rawahu Muslim. Dan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Salman, yaitu Salman Al-Farisi, asal usulnya adalah Persia. Dia diberi taufik, diberi hidayah masuk Islam ini melalui perjalanan yang panjang dan perjuangan. Karena asal usulnya dia adalah yang beribadah kepada api, yaitu beragama Majusi. Setiap harinya dia harus melayani api. Jangan sampai api yang ada di tempat ibadahnya ibadah gurunya padam. Dia yang berkhidmat untuk itu. Berjalan waktu, dia kenal, artinya dipertemukan dengan kaum Nasrani. Di situ tertarik dia dengan ajaran agama Nasrani. Masuklah dia, ikutlah agama tersebut. Dan kembali dia ikut berkhidmat di tempat ibadah Nasrani bersama pastor ataupun pendetanya. Entah karena apa, kemudian wafat pendetanya itu, diusut, punya usut, pendeta ini ternyata melakukan penipuan terhadap harta rakyatnya. Kemudian dia pun pindah kepada pendeta yang lain. Nah, di situ ada semacam pesan, kalau aku mati maka kesini, kalau aku mati. Kemudian dia pun mencari mana yang dipesan oleh pendeta demi pendeta, sampai pada suatu hari dia diingatkan tentang bahwasanya nanti akan ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad akan diutus. Nah, di situ dia mulai mencari-cari khabar tentang Nabi Muhammad ini. Kemudian berjalan waktu, di situ dia mengikut kafilah orang Yahudi yang berdagang menuju ke Jazirah Arab. Nah, disitulah dia diperjualbelikan oleh kaum Yahudi sampai dia dijadikan sebagai budak. Dan kebetulan dia dibeli oleh Yahudi yang tinggal di Madinah. Kemudian berjalan waktu, Salman Al-Farisi ini mendengar berita ada yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah. Dengan ciri-ciri yang pernah dia dengar, ciri-ciri tersebut itu adalah ciri Nabi akhir zaman yang dia dapatkan dari guru-guru sebelumnya. Penasaran. Ketika mendengar, nah itu adalah di perbincangan orang Yahudi sendiri. Tempat dia terjatuh dari pohon korma karena kaget dengan berita tersebut. Penasaran demi penasaran, dia pun berusaha untuk berjumpa. Dan dengan cara membawa kurma dihidangkan kepada yang kebetulan ada Rasulullah dan para sahabatnya di situ. Ini ada sedekah untuk kalian, untuk engkau wahai, di situ kan belum dianggap sebagai Rasul. Akhirnya kata Rasulullah, kulu, makan kalian para sahabat. Nah, dari sini dia, kok orang ini enggak ikut makan? Dia ingat bahwasannya salah satu pesan, bahwasannya di antara ciri-ciri Nabi ini adalah tidak makan sedekah ataupun zakat. Besoknya lagi dia bawa kurma lagi dan dia katakan, ini hadiah. Ternyata ikut makan. Tambah yakin. Yakin kalau itu adalah itu yang dimaksud. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam peka, orang ini pas ingin mencari sesuatu dari beliau. Sengaja ditampakkan di salah satu bahu ataupun punggungnya, yaitu yang disilakan dengan khatam nubuwah, yaitu tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia ternyata orang ini pun Salman Al-Farisi ini pun mendengar adanya tanda kenabian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat itu langsung dia peluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan keislamannya. Nah, ini proses Salman panjang sekali dan ceritanya sangat mengharukan sampai beliau masuk Islam dalam keadaan dia masih dianggap sebagai budak. Padahal asal muasalnya merdeka, tapi diperjual belikan sehingga dianggap sebagai budak. Sampai berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pun akhirnya dia dibebaskan. Ada yang membantu untuk membebaskan dirinya sehingga menjadi merdeka. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala laqad nahana Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami an nastaqbilal qiblata, dari kami menghadap ke kiblat, melarang kami menghadap ke kiblat bi ghaitin aw baulin, ketika buang air besar dan buang air kecil. Au annastanjiya bil yamini, dan atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari istinja dengan tangan kanan. Istinja yaitu cebok dengan tangan kanan. Au annastanjiya bi aqalla min salasati ahjar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari beristinja istijmar, ditinja dengan menggunakan batu, kurang dari 3 biji batu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang belulang. Hadis riwayat Muslim. Sungguh Rasulullah telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil, melarang kami dari beristinja dengan tangan kanan, melarang kami beristinja dengan kurang dari 3 biji batu, dan melarang kami beristinja dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang. Ini ada asal muasalnya. Salman Al-Farisi membawakan hadis ini, yaitu oleh orang Yahudi di bahasa kita sekarang ini itu dibuli. Salman Al-Farisi ini, dan mereka memang jengkel dengan Salman Al-Farisi ini, orang-orang Yahudi ya memeluk Islam akhirnya dibuli. Ajab, aneh kata mereka, ajaban di nabiyikum, nabi kalian itu aneh. Allamakum kulla syai'in, apa-apa oleh nabi kalian itu diajarkan, segala sesuatu diajarkan. Hatal ihra'ah, masalah buang air saja diajarkan. Nabi kalian ini, ya bahasa kita itu lucu lah, apa-apa diajarkan. Sampai masalah buang air saja diajarkan. Maksudnya ingin membuli Salman Al-Farisi. Ternyata dari bahasa anak-anak sekarang itu kena mental. Dijawab, ajal, ya memang. Bangga justru. Betul. Allamakulla syai'in, nabi kami telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu. Hatal khira'ah, sekalipun buang air. Yang tinggi ingin menjatuhkan, ini bahkan mengangkat. Merasa terangkat dia. Nabi kami mengajarkan kepada kami, bangga, nabi mengajarkan kepada kami segala sesuatu, sampai-sampai masalah buang air. buang hajat. Kemudian disebutkan, ini contohnya. Nabi kami, Rasulullah melarang kami ketika buang air besar dan buang air kecil menghadap ke kiblat. Nabi melarang kami beristinja cebok dengan menggunakan tangan kanan. Nabi melarang kami kalau dengan beristijmar, beristinja dengan menggunakan batu, jangan sampai kurang dari 3 biji batu. Dan kami juga dilarang oleh Nabi kami beristinja dengan menggunakan kotoran dan menggunakan tulang. Pelajaran. Sisi lain adalah pukulan bagi orang Yahudi tersebut. Yang ini enggak ada di kalian. Adanya pada Islam mengajarkan kebersihan. Karena kebersihan itu termasuk daripada bagian keimanan. Terdiam si Yahudi ini mendengar jawaban itu. Inginnya mengolok-ngolok, tapi kena mental, akhirnya justru bagi kaum muslimin itu adalah faedah. Ilmu, Nabi mengajarkan segala sesuatu itu adalah merupakan kebanggaan kita. Adab buang air diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman jahiliyah tidak ada adab seperti ini. Islam mengajarkan adab-adab yang mulia. Faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, nahana, Rasulullah melarang kami. Hukum asal larangan itu adalah menunjukkan haram. Itu hukum asalnya. Larangan dari Allah dan larangan dari Rasulullah itu menunjukkan akan keharaman. Namun demikian, dalam masalah ini, empat perkara ini, walaupun itu terlarang, sebagian para ulama mengatakan tidak sampai ke tingkatan haram. Sebagiannya ini. Dia hanya sampai pada tingkatan makruh. Naha at-tanzih. Bahasa lainnya, makruh, larangannya itu adalah agar menjauhi, tidak sampai ke tingkatan haram. Artinya kalau haram kan berdosa apabila dilakukan dan mendapat pahala apabila ditinggalkan dalam rangka taat kepada perintah, kepada larangan Allah dan Rasul-Nya. Tapi katanya mereka adalah hanya sebatas makruh. Ketika melakukan ini karena melaksanakan perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, maka mendapat pahala, ternyata dilakukan tidak sampai tingkatan dosa. Itu definisi makruh ataupun makna makruh di sini. Nah, di antara yang dilarang di sini adalah menghadap kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil. Nabi SAW melarang. Ini diantara keutamaan kiblat, yaitu Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin yang mereka sholat menghadap ke arahnya. Mereka sholat menghadap ke arahnya. Artinya Ka'bah itu adalah merupakan Baitullah, rumah Allah, dijadikan sebagai kiblat kaum muslimin di dalam ibadah sholat. Maka ada nilai kemuliaan padanya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air baik besar maupun kecil menghadap ataupun membelakanginya. Tapi dengan cara tidak menghadap dan belakanginya, yaitu kalau kita sekarang ini adalah kiblatnya itu adalah mengarah ke arah barat, berarti ke selatan ataupun utara. Ke selatan ataupun utara. Sebagian mengatakan hukum ini makruh. Karena pernah Ibnu Umar suatu ketika naik ke atap rumah loteng. Tiba-tiba mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil membelakangi kiblat. Tanpa sengaja melihat itu. Membelakangi kiblat. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari satu sisi. Tapi kok di sini beliau melakukan. Sehingga para ulama berkesimpulan bahwasanya berarti larangan tersebut makruh. Tidak sampai haram. Sebagian yang lain mengatakan itu kan di dalam ruangan. Semacam kita adalah toilet. Memang ada kamar ataupun terhalang oleh tembok. Sehingga dia tidak langsung seperti seandainya dia buang air di luar, di alam terbuka. Kalau alam terbuka tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Tapi kalau di dalam, maka berdasarkan apa yang didapati oleh Ibnu Umar, tidak mengapa. Ibnu Umar berpendapat demikian. Ada lagi yang memperinci, itu kan dia kencing membelakangi. Tentunya tidak sama kalau kencing dengan menghadap. Kencing yang menghadap. Ataupun kalau buang air besar kan membelakangi dan menghadap itu sama. Membelakangi dan menghadap itu sama. Artinya ada unsur dia mengarah ke kiblat. Maka di situ Rasulullah tidak terhitung menghadap kiblat ketika baulnya, ketika kencingnya. Hanya ada membelakangi. Dan kalau kencing ya tidak seperti halnya seseorang buang air besar. Baik membelakangi, terhitung dia membelakangi dalam keadaan dia sedang membuang kotoran. Kata mereka, Rasulullah SAW itu tidak melanggar. RR-nya tidak menyelisih, tidak berbeda dengan apa yang beliau larang. Dalam hadis-hadis larangan membelakangi dan menghadap ke kiblat. Walhasil dari apa yang disebut oleh para ulama, kita berusaha menghindar. Baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, terpaksa buang air, hindar untuk membelakangi ataupun menghadap ke kiblat ketika buang air. Dan itu yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika beliau ke Syam, didapati adanya marahit, yaitu toilet-toilet ini. Sudah ada ketika itu toilet. Loh. Itu marahitnya, tempat buang airnya itu menghadap atau membelakangi kiblat. Kata beliau, "Fanastaghfirullah, kami minta ampun kepada Allah. Dan kami lakukannya secara agak miring gitu dari arah buang air, tempat buang air tersebut dipalingkan ataupun mereka melakukannya secara tidak mengikuti arah tempat buang air tersebut dengan mengenyamping. Nah dari sini baik di dalam maupun di luar ruangan, hendaknya seseorang berusaha untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat, baik buang air besar maupun buang air kecil. Sebagai bentuk kita mentaati larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun itu hanya sebatas makruh. Walaupun itu hanya sebatas makruh, tapi baik di luar maupun di dalam ruangan kita berusaha untuk tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat ketika buang air besar maupun ketika buang air kecil, lebih selamat. Lebih selamat. Walaupun terpaksa karena tidak memungkinkan, maka kita ambil langkah yang berikutnya seperti yang dilakukan oleh Abu Ayyub, berusaha untuk menyamping, tidak searah dengan marahit ataupun tempat dudukan buang air tersebut, berusaha demikian. Atau kalaupun terpaksa, jika itu adalah buang air kecil, itu seperti yang dijumpai oleh Ibnu Umar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau membelakangi buang air kecilnya, membelakangi kiblat, tidak menghadap ke arahnya. Faedah yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini adalah itu menunjukkan kemuliaan Ka'bah. Azim, termasuk yang mulia di dalam Islam. Sampai kita di dalam buang air saja dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengarah ataupun membelakangi, karena dia adalah kiblat sholat. Namun demikian, kita ingat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Ka'bah, bahwasanya adnaka azim, engkau adalah mulia, walakin nafsul mu'min a'zamu, akan tapi jiwa seorang mukmin, nyawa seorang mukmin lebih agung, lebih berharga. Nabi SAW ingin mengingatkan hati-hati dengan darah kaum muslimin. Jangan sampai seseorang terjatuh kepada menumpahkan darah kaum muslimin. Engkau Ka'bah, kami cintai, tapi jiwa kaum muslimin lebih berharga. Jadi ingin menunjukkan bahwasannya jiwanya kaum muslimin, nyawanya kaum muslimin itu adalah besar. Tidak mudah untuk seseorang menumpahkannya begitu saja tanpa ada alasan yang dibenarkan. Karena mulia di sisi Allah. Bantahan bagi kaum khawarij, kaum teroris yang ringan bagi mereka untuk mengorbankan kaum muslimin dalam melancarkan aksi-aksi mereka. Kemudian di sini au annastanjiya bil yamin, di antara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Disebutkan bahwasanya tangan kanan itu adalah untuk yang mulia penggunaannya, seperti makan, minum. Kita dilarang makan dan minum dengan menggunakan tangan kiri, tapi dengan tangan kanan. Ya gulam, kul biyaminik, wahai anak, makanlah dengan tangan kananmu. Dengan tangan kananmu. Tapi dilarang menggunakan tangan kanan untuk membersihkan najis ketika seorang buang air besar ataupun buang air kecil. Apalagi dengan menggunakan air. Maka yang dia gunakan untuk bersentuhan langsung dengan najis yang harus dia bersihkan adalah dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri, tidak dengan tangan kanan. kecuali jika ada udzur. Semisal tidak memiliki tangan kiri, atau tangan kirinya tidak bisa berfungsi, atau tangan kirinya sedang dalam keadaan sakit, ataupun penghalang-penghalang yang lainnya, maka tentunya jika tidak bisa dengan cara yang lain itu, dan dia bisa membersihkan ataupun membersihkan najis darinya hanya dengan tangan kanan, mau bagaimana lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidaklah membebani jiwa kecuali dengan sesuai dengan kesanggupannya. Kemudian yang berikutnya, faedah yang saya dipetik dalam ataupun dari hadis ini, an nastanjia bi aqal min salasati ahjar. Ini apabila istinjanya dengan menggunakan batu, maka minimalnya yang digunakan untuk membersihkan bagian yang kena kotoran itu adalah dengan 3 biji batu minimalnya. 3 biji batu. Artinya batu yang sudah dia pakai untuk membersihkan najisnya itu dibuang. Dia harus menggunakan batu yang lain lagi untuk pembersihan yang kedua. Dan demikian juga pembersihan yang ketiga. Kalau ternyata sudah dianggap bersih, kira-kira saja ya ini, hanya sebentar, wala batu don, sudah dianggap kira-kira bersih, maka sudah cukup. Kalau belum, dalam hadis lain, diminta untuk witir dengan ganjil, pakai batu yang keempat. Walaupun sudah bersih, tambah dengan yang kelima. Tambah dengan yang kelima. Ini ada perintah khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan istinja dengan witir. Witron. Panjang kita, jika kamu beristinja maka dengan witir, dengan ganjil. Jika harus lebih daripada 3, 5, 7 demikian. Yang penting jangan genap. Walau alam apa hikmahnya kok seperti memandikan jenazah juga demikian. 3 kali belum bersih, 3 kali siram belum bersih, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mengganjilkannya. Misalnya 4 sudah bersih, tambah 1 lagi supaya witir. Supaya witir. Yang jelas, inna allaha witron yuhibbul witra. Allah itu adalah witir dan mencintai witir. Witir itu ganjil. Mencintai yang ganjil. Ini mungkin ya, di antara alasannya. Para ulama mengatakan ahjar di sini tidak mesti 3 biji. Bisa dengan 1 biji, tapi dengan minimalnya 3 sisi. 3 sisi batu yang misalnya agak besar, batu yang digunakan bisa walaupun dengan 1 biji batu, tapi dengan 3 sisinya yang berbeda untuk dipakai membersihkan bagian yang kena najis tadi, yang mengeluarkan najis tadi. Itu yang disebutkan oleh para ulama untuk mengganti kata-kata 3 tadi. Dan tidak disyaratkan batu juga di dalam beristijmaren. Istijmar istilahnya. Kalau istinja indesin kepada air. Dan menggunakan air itu lebih utama dari menggunakan batu. Karena dia lebih membersihkan. Dan boleh hanya menggunakan batu meskipun ada air sebagaimana pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Dan para ulama sepakat menjamak lebih afdol. Batu dulu kemudian dibilas dengan air. Itu lebih utama karena lebih bersih. Lebih utama karena lebih bersih. Walaupun tidak ada nas yang jelas, yang sore, Nabi SAW melakukan itu ataupun memerintahkan itu. Tapi kata para ulama, karena dengan itu lebih maksimal kebersihannya, maka menggabung antara istijmar menggunakan batu dengan istinja menggunakan air. Mendahulukan batu, kemudian dibilas dengan air. Dan bila disarankan batu, artinya seperti yang sering kita jumpai di toilet-toilet umum itu adalah dengan menggunakan tisu juga bisa. 3 lembar tisu. Atau tisu kan berlapis-lapis. Cukup 3 unit tisu tersebut. Kalau sudah bersih. Kalau belum, maka diganjilkan. 5, 7. Kemudian dia merasa 1 sudah bersih, maka hendaknya dibikin 3. Sebagaimana hadis ini. Lenahana anastanjia biakal min salah sati ahjar. Yakin dia dengan 1 tisu tadi sudah bersih. Apalagi lu buang air kecil. Ringan untuk membersihkannya. Buang air kecil. Digenapkan ataupun diganjilkan dengan 3. Walaupun 1 ataupun 2 sudah bersih. Karena larangan ini. Bi akal min salah sati ahjar. Tapi demi larangan kurang dari 3 ini hanya bersifat makruh. Larangan ini hanya bersifat makruh. Tidak sampai haram. Alasannya pertama karena adab ini. Adab daripada adab-adab istinja. Ataupun adab daripada adab-adab qada'ul hajat. Dalam bab adab, para ulama memasukkan larangan itu kepada makruh. Memasukkan perintah itu kepada istihbab. Tidak sampai ketingkatan haram. Ini sudah umum. Walaupun ada yang juga mengharamkan. Lebih hati-hati katanya. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan demikian. Karena yang dipokokkan dalam bab istinja ini adalah bersihnya. Hilangnya najis darinya. Itu yang menjadikan sebagai tujuan utamanya. Kemudian dilakukan secara 3 kali itu adalah sebagai pelengkap. Sehingga tidak menjadikan itu adalah sebagai sesuatu yang wajib. Demikian. Namun ya tetap kita lebih hati-hatinya. Walaupun sudah bersih dengan 1 atau 2 kali kita jadikan ganjil minimalnya 3 kali. Kalau kurang bersih, 4 sudah bersih, jadikan 5. Untuk menghargai ganjil yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara adab yang berikutnya adalah au annastanjiya biraji'in au adham. Larangan Rasulullah kepada kami beristinja dengan menggunakan roji. Roji ini adalah semacam kotoran, tapi mungkin sudah membatu ya. Sehingga sebagian orang mungkin menganggap ini ada apa bedanya dengan batu. Sama-sama keras dan bisa membersih. Bisa membersih. Menghilangkan kotoran yang ada pada orang. Nabi melarang. Sebagian mengatakan karena roji itu adalah ya najis. Najis tidak bisa membersihkan najis. Mungkin yang lain menganggap dah ini rojinya kotorannya bukan kotoran hewan yang najis kotorannya. Ada hewan yang tidak najis kotorannya. Ya, nah, hewan yang dimakan dagingnya kebanyakan para ulama mengatakan tidak najis kotorannya. Tidak najis kotorannya. Tidak ada dalil yang menunjukkan dia najis. Nah, misalnya ada kotoran tersebut entah kotoran kambing misalnya besar, dia mengira itu kambing kan tidak najis, kotorannya juga tidak najis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing ataupun membolehkan sholat di kandang kambing. Berarti menunjukkan tidak najis. Yang mungkin ini dia merasa ini kurang lebih seperti batu. Dia pakai untuk cebok ataupun istijmar dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak beristinja dengan menggunakan apa namanya kotoran, apapun kotorannya. Sebagian menganggapnya kalau bukan kotoran yang hewan yang boleh dimakan dagingnya, ya karena najisnya kata mereka. Ada yang ilah lebih jelas lagi kenapa dilarang, padahal bisa membersih, karena disebutkan dia adalah to'amu ikhwanana minal jin wa alafihim alafuhum di alafuhum, itu tulang dan kotoran tersebut adalah makanan saudara-saudara kita dari jin dan makanan ternak mereka. Dalam hadis Ibnu Mas'ud demikian. Ilah kenapa tidak boleh menggunakannya sebagai untuk istinja, karena itu adalah kalau tulang dari hewan itu adalah sebagai makanan mereka dari kalangan jin. Ini adalah termasuk perkara gaib yang tidak bisa kita korek-korek dengan panca indera kita. Tulang kok dimakan masih utuh tulangnya, nggak kemana-mana tulangnya. Ini kan jangkauan kita, Allah Maha Kuasa. Demikian juga kotoran ini disebutkan itu adalah merupakan makanan dari ternak mereka. Jin juga punya ternak. Nah ini yang perkara-perkara yang di luar nalar akal manusia. Tapi kita wajib untuk mempercayainya karena itu adalah sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ juga para ulama mengambil faedah wajib menghargai makanan. Walaupun itu adalah bukan makanan bangsa kita, tapi bangsanya jin, apalagi bangsanya kita. Jangan menggunakan makanan, roti misalnya. Nah, itu tidak dijadikan untuk istinja. Tidak boleh. Itu adalah tidak menghargai makanan, tidak mensyukuri nikmat. Makanan jin, makanan hewannya jin, makanan ternaknya jin, kita tidak boleh menggunakannya untuk istinja, apalagi makanan manusia. Demikian juga makanan ternaknya manusia. Tidak layak dan tidak patut untuk digunakan untuk membersihkan kotoran dari badannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Pelajaran yang berharga, yang awalnya dibuli oleh Yahudi, ternyata itu telah manfaat bagi kita. Larangan menghadap ke kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil, larangan beristinja dengan menggunakan tangan kanan berarti dengan tangan kiri, kemudian larangan dari beristijmar kurang dari 3, dan larangan dari beristinja dengan menggunakan tulang dan kotoran. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar.